Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat masyaallah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat kurnianya, yang mana kita masih lagi diberikan taufik dan hidayahnya di atas landasan siratul mustaqim. Dan semoga Allah SWT menyertai kita terus menerus di atas jalan ini dengan memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mencari apa-apakah yang diperlukan untuk kita berada di atas siratul mustaqim, dan supaya Allah SWT menjauhkan kita daripada jalan-jalan yang menyalahinya. Dan alhamdulillah, seperti biasa pada malam ini kita teruskan membahaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan oleh pengarang Alkitab Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Bulugh Al-Maram Min Adillatil Ahkam dan syarahnya kitab Subulus Salam karangan Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi di dalam kitab atau bab Adabu Qada'il Hajat, iaitu tentang adab-adab Qada' Hajat. Dan kita telah baca di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan larangan menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika qada hajat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar syarriqu aw gharribu, iaitu menghadap ke timur ataupun ke barat, yakni khusus untuk orang-orang di kawasan Madinah. Dan kita telah membahaskan juga khilaf ulama berkenaan dengan masalah ini. Disebutkan ada 5 pendapat di dalam kitab-kitab, ada menyebutkan lebih daripada itu. Dan kita dapati bahawa pendapat yang rajih dan yang paling baik adalah kita diharamkan untuk menghadap ataupun membelakangkan kiblat ketika qada hajat. Itu asalnya, sama ada di dalam bangunan ataupun di luar. Walau bagaimanapun, terdapat rukhsah, keringanan bagi seseorang itu menghadap ataupun belakang kiblat di dalam bangunan, kerana terdapatnya hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadap, pernah membelakangi kiblat. Dan telah kita katakan bahawa sebaiknya kita elakkan daripada perkara-perkara seperti ini. Dan sebagaimana dilakukan oleh sahabat yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, mereka bila sampai ke negeri Syam, mereka dapati bahawa tempat qada hajatnya itu menghadap ke kiblat, maka mereka yanharif ataupun mereka berpaling ke kanan ataupun ke kiri, tidak menghadap ke kiblat. Wa nastaghfirullah, dan kami telah minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang sebaik-baiknya kita lakukan. Naam. Dan telah kita juga baca bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang itu apabila mendatang tempat qada hajat, falyastatir, hendaklah dia menutup auratnya. Dan telah kita katakan bahawa hadis ini walaupun lemah, tapi ia mengandungi makna yang sahih. Jadi kita tidak dibenarkan membuka aurat walaupun kerana keperluan seperti qada hajat, jika kita boleh menutupnya. Itu adalah asal. Dan juga janganlah kita apabila qada hajat itu kita berdekatan dengan orang. Itu juga termasuk dalam makna al-istitar. Dan kemudian daripada sudut adab perkataan pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar daripada qada hajat, beliau akan membaca ghufrana, yakni ya Allah ampunkanlah kami ataupun ampunkanlah aku wahai Allah dengan pengampunan, astaghfiruka ghufrana. Dan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bahaskan juga makna minta pengampunan untuk hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang paling tepat adalah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keampunan atas kekurangannya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. yang telah memberikan makan yang baik, rezeki yang baik, kemudian telah mengeluarkan kotoran lebihan daripada makanan tersebut, maka kekurangan tidak mensyukuri nikmat Allah SWT inilah yang Nabi SAW rasa perlu minta ampun kepada Allah SWT. Kita ada satu pendapat lagi bahawa Nabi SAW sunnahnya adalah kana yadhkurullaha ala kulli ahyani, beliau sentiasa menyebut ataupun berzikir kepada Allah SWT pada apa juga keadaannya, tapi bila di dalam bilik qada hajat tidak dibenarkan demikian, maka Nabi SAW bila keluar beliau telah membaca hufranak minta keampunan kalau tidak menyati Allah SWT. Tapi itu tidak kuat seperti yang pertama, kerana boleh saja Nabi SAW mengingati Allah SWT dalam hatinya, dan ia pun bukan satu perkara yang wajib. Ala kulli hal, kita pergi atau pindah kepada hadis berikutnya. Itu surat berapa saya tak tahulah, yang penting 196 hadis ke 93. Nah, jadi kata pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. Jadi hadis ini daripada Ibnu Mas'ud yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi al-ghaib, tempat qada hajat, dan beliau telah memerintahkan aku untuk mendatanginya dengan 3 biji batu. Maka aku telah berjumpa 2 batu dan aku tidak bertemu dengan yang ketiga. Fa'ataituhu bi-rawdah, maka aku datangkan kepadanya dengan rawdah, iaitu tinja, dan dia telah mengambil keduanya, iaitu 2 ketul batu itu, dan dia telah mencampakkan tinja, dan beliau telah bersabda ini rijsun ataupun riksun, iaitu kotor ataupun najis. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Imam Ahmad, dan ada Ruqutni telah menambah, datangkanlah kepadaku dengan selainnya, ini bighairiha. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dan inilah hadis pertama kalau tak silap saya daripada beliau dalam kitab Bulughul Maram. Sebelum ada lagi hadis Ibn Mas'ud dalam kitab ini. Ini hadis yang pertama daripada beliau, sebab itu pun diberikan sedikit penerangan tentang Abdullah bin Mas'ud. Kata Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wal imam Rabbani Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Ummi Abdul Huzali. Jadi nama beliau adalah Abdullah dan gelarannya adalah Abu Abdul Rahman, Abu Abdul Rahman ibn Ummi Abd, ibn Ummi Abd. Ini juga adalah satu gelaran yang masyhur untuk Ibn Mas'ud, ibnu ummi abd, yakni anak kepada ibu kepada hamba. Jadi ibu dia dikenal sebagai ummu abd, dan beliau daripada kabilah al-Huzali, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khadimuhu, dan dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khadamnya, ahadus sabiqin al-awwalina min kibaril badriyin wa min nubala'il fuqaha'i wal muqarrabin. Jadi salah seorang daripada sabiqin al-awwalin, yang awal-awal masuk Islam, dan dia termasuk kibar al-badriyin, yakni salah seorang yang besar dalam yang telah mengikut serta di dalam perang Badar. Nah, dan biasa disebutkan kalau sahabat itu ikut perang Badar ataupun tidak, dan perang Badar dianggap satu perang yang amat agung di dalam sejarah Islam. Kita tahu bagaimana perang Badar telah merubah tarikh Islam, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada tentera Islam yang jumlahnya amat sedikit sekali, 3 kali lagi sedikit daripada musuh mereka musyrikin, 300 lebih lawan 1000. Dan oleh kerana itu berubahlah pandangan kabilah-kabilah Arab, orang-orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam dan muslimin di Al-Madinah. Dan kalau kata Nabi SAW, kalau mereka itu dibinasakan, mereka kalah, maka tidak ada orang yang akan menyembah Allah SWT atas muka bumi ini. Menunjukkan bahawa orang yang beriman ketika itu hanya orang-orang yang ada di Madinah saja, ataupun yang dalam yang mengikuti perang Badar. Kalau habis perang Badar itu kalah orang Islam, Madinah akan diserang habis dan tidak ada Islam lagi lepas itu. Nah, dan beliau termasuk fuqaha yang agung, wal muqarrabi, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang fatih, seorang ahli tafsir, seorang qari, inilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau juga seorang governor di kota di Basrah ataupun di Kufah, lupa saya. Aslama qadiman, dah masuk Islam beliau awal lagi. Wa hafiza min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan, dan beliau telah menghafal dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 surah langsung terlebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut riwayat yang sahih. Baik, kita kalau dapat setengah surah daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah hebat dah besar-besarnya keagungan yang dapat 70 surah. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi 'Abd. Barang siapa yang ingin, yang suka nak baca Al-Quran dengan segar bagaimana ia diturunkan, maka bacalahnya mengikut bacaan Ibnu Ummi Abd. Siapa Ibnu Ummi Abd? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam puji fasih, kefasihan bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rabban, dan ini menunjukkan bahawa bacaan juga diambil langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini setiap huruf, setiap sebutan huruf, makhraj huruf tu, cara dipanjang, dipendekkan, dengung dan sebagainya, semuanya diambil dari siapa? Mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengajar Al-Quran kepada para sahabat, bila turunnya Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti beliau mengajarkan ataupun membacakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan ulang-ulangkan ayat Al-Quran itu supaya para sahabat hafal. Sampai Nabi SAW dah puas hati, mereka dah hafal, baru Nabi SAW tinggalkan. Baik, itu perbezaannya Nabi SAW bila mengajarkan Al-Quran dengan meriwayatkan sebuah hadis. Dan sesuatu ataupun perkara yang di sini adalah perbezaan atau keistimewaan Al-Quran yang tidak terdapat pada kata-kata Nabi SAW ataupun kata-kata Arab yang lain. Apa dia? Iaitu tajwid ini yang kita jumpa hukum qalqalahnya, ikhfa'nya, gunnah sana dan sebagainya, dan macam-macam jenis bacaan panjangnya, matnya dan macam-macam qira'ahnya. Itu kita tidak baca bila kita baca buku biasa. Kita hanya baca itu bila kita baca buku yang luar biasa. Apa dia? Al-Quranul Karim. Orang Arab tak ada lagu-lagu macam itu bila baca syair-syairnya, dengan ikhfaq sana, dengan apa tu, dengan macam-macam jenis gunnah. Tapi zaman sekarang orang baca bukan Quran pun baca macam Quran, itulah dia masalah saya. Jadi orang tak tu, dia baca Quran, kadang dia baca tu macam lagi sedap daripada baca dia baca Quran. Tapi dia baca cuma apa? Hadis palsu ke, tentang kelahiran Nabi SAW ataupun tentang fadilat Nabi SAW dan sebagainya. Baik, kita ada pembahasan lain lah, boleh ke tak boleh baca selain Al-Quran dengan lagu macam tajwid dan tajwid macam kita baca apa? Al-Quran. Boleh tak baca doa kunut macam kita baca Al-Quran? Boleh tak lepas solat kita baca doa macam kita baca Al-Quran? Baik, itu ada pembahasan lain. Kata begitu juga di dalam khutbah. Bila dibacakan ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adakah kita baca macam kita baca Al-Quran? Dengan tarannumnya, dengan apa semuanya? Ulama mengatakan itu tidak dihafal daripada salaf, tidak dihafal daripada sahabat. Baik, bila mereka baca sebagai tilawah, sebagai Al-Quran, baru mereka baca macam mereka baca Al-Quran. Tapi kalau baca dalam buku, dalam khutbah, ataupun dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak mereka baca seperti mereka baca Al-Quran. Jadi kalau kita betul-betul nak ikut sunnah, maka kita nak perhatikan semuanya ni. Baik. Jadi kalau bagaimanapun ilmu itu berbeza-bezalah. Ada orang dapat ilmu sini, sebahagian ini ada yang lebih dan sebagainya. Makin banyak kita tahu, makin banyaklah yang kita kena lakukan. Naam, ala kulli hal, hadis ini adalah salah satu hadis lagi yang dibawa oleh pengarang kitab menerangkan tentang adab qada hajat. Dan hadis ini hampir serupa dengan hadis sebelum ini, itu hadis Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak qada hajat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Diperintahkan Ibnu Mas'ud khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi cari dan datang bawa 3 ketul batu. Jadi ada perkara di sini. Pertama, lafaz amarani. Amar maknanya apa? Perintah. Betul terjemahnya kat situ, perintah. Menyuruh. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau suruh, asalnya apa? Wajib. Naam. Dan ini satu lagi dalil, sebagaimana kita sebutkan dahulu, bolehnya kita menyuruh orang yang merdeka berkhidmat kepada kita. Asalnya yang boleh khidmat kepada kita adalah hamba abdilah. Tapi ini adalah orang merdeka, dan Nabi SAW suruh orang yang merdeka untuk khidmat kepada kita walaupun dalam qada hajat. Dan telah kita terangkan perkara ini dibolehkan bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan, keutamaan, seperti ibu bapa ataupun orang yang tua ataupun orang yang berilmu dan sebagainya. Walau bagaimanapun telah kita sebutkan bahawa hendaklah kita waspada daripada berlebih-lebihan berkhidmat kepada apa ni, orang lain. Dan telah kita bacakan hadis ataupun riwayat Ali Athar Ibn Ali radhiyallahu an, apabila orang ramai menggerumuni beliau bila keluar dari masjid, maka beliau telah berkata, ilaikum anni fa innaha fitnatun listabi'i wal matbu'. Jauhlah kamu daripadaku kerana sesungguhnya ia adalah fitnah bagi attabi', orang yang mengikut, dan juga orang yang diikuti. Fitnah apa? Fitnah al-ghurur, rasa tertipu oleh diri sendiri, orang mengagungkan dia dan sebagainya. Dan berapa banyak orang yang bukan kuat imannya, mula-mula bagus, tapi bila dah ramai sangat orang puji dia, orang bantu dia, tolong dia, selipang kat, saya cium tangan dia dan sebagainya, akhirnya dia pun rasa dia apa ni, dia besar, kepala dia baik-baik kecil jadi besar, walaupun terbanding macam tu juga. Mula-mula orang cium tangan, atau orang cium dahi, akhirnya orang cium kaki, tu dia. Jadi perkara-perkara ini tidak boleh kita buka seluas-luasnya. Dan untuk orang yang mempunyai kelebihan pun tidak seharusnya dia apa ni, dia sewenang-wenang je lah menyuruh orang lain untuk berkhidmat untuknya, walaupun boleh. Seharusnya dia pelihara dirinya daripada yang demikian. Lebih-lebih lagi kalau dia orang muda. Sebab orang muda dia lain daripada orang. Orang dah tua, rambut dah putih, apa semuanya, dah pakai tongkat, orang nak khidmat dengan dia boleh tahan, dan dia pun dah tak ada apa sangat dengan dunia ni. Ya ke tidak? Kalau orang muda belum apa-apa lagi, dah khidmat sana, khidmat sini, pintangan dan sebagainya, habis ni. Jadi itu juga harus diperhatikan. Sebab tu kata, tak silap saya, Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an, tasta'bidun nasa waqad waladathum ummahatuhum ahrara adakah engkau nak jadikan manusia sebagai hamba abdi sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka? Ini jangan sampai kita jadikan mereka hamba abdi kita semua dia buat untuk kita. Nah, walaupun daripada hadis ini dan lain-lain hadis bahawa ia dibolehkan, tapi ada syarat. Kemudian apa tujuan kita khidmat dengan orang alim dan sebagainya? Maka tujuan utamanya, selain daripada berkhidmat pada orang yang diberi kelebihan oleh Allah SWT, kedua adalah at-ta'assi, supaya kita ikut contohnya. Jadi kita selalu dengan dia, kita tolong dan sebagainya, supaya kita ikut contohnya. Jadi tak sesuai sangat kalau orang tu alim tapi yang khidmat pada dia orang yang fasik. Tak rukuk, tolong syekh alim dan sebagainya. Betul tak? Dengan rambut tak tentu arah warna apa sebagainya, dengan pakaian tak tentu haram, nak khidmat kepada apa ni? Kepada orang alim. Jadi ini juga satu perkara yang tidak harus dilakukan. Nah, balik kepada hadis, bagian yang lain daripada hadis ini, fa'amarani, memerintahkan aku untuk aku membawakan tiga ketul batu. Salah tak? Ahjar. Walaupun tak disebutkan kenapa, tapi dari sudut maknanya kita semua tahu kenapa nak ambil tiga batu ataupun ambil batu. Apa dia? Supaya lepas qada hajat itu boleh istijmar, yang ini boleh istinja lah, bersihkan kemaluan itu dengan batu ini. Dan zahir daripada hadis ini, Nabi SAW nak pakai air ke tak nak? Zahirnya tak nak. Nabi cuma nak pakai batu saja. Dan yang menguatkan ini adalah Nabi SAW minta bilangan yang tertentu, spesifik. Bukan ambil aja batu, Nabi SAW minta tiga ketul batu. Dan ini antara dalil bahawa tidak cukup beristijmar dengan kurang daripada tiga biji batu, walaupun boleh bersih dengan dua biji atau sebiji batu. Nah, daripada hadis ini. Adapun daripada hadis yang lain, Nabi SAW secara sarih dan jelaslah melarang seorang itu beristijmar bi aqalla min thalathati ahjar, dengan kurang dari tiga ketul batu. Nah, fa wajadtu hajaraini, dan aku telah bertemu dengan dua biji batu. Ini Ibn Mas'ud bila perintahkan dia buat tak? Dia cari. Tapi cari-cari dia cuma jumpa dua batu. Walam ajid salisan, aku tak jumpa batu yang ketiga. Nabi minta tiga ni, cuma ada dua. Siapa nak buat? Nabi Ibn Mas'ud nampak pula macam batu, tapi dia tahu tu bukan batu. Apa dia? Tai keledai, rautha, tinja. Memang asalnya dia adalah fadlah ataupun lebihan tinja daripada binatang yang mempunyai huf. Dia tak boleh cakap yang ada kuku, kucing mana ada kuku kan. Jadi seperti kuda, keledai, dan peranakan daripada kuda dan keledai apa dia? Baral. Al-baral. Baik. Dan asalnya juga pada unta, tapi orang Arab tak namakan tinja unta sebagai rawsa, dia panggil ba'arah. Dia ada nama-nama dia. Dan dia tak panggil tinja manusia pun sebagai rawsa, dia orang ada nama-nama. Tinja pun ada macam-macam nama. Baik, yang penting di sini kebanyakannya adalah kata ulama rawsa ni adalah tinja binatang apa? Keledai. Okay. Dan itu semua main peranan nanti dalam pembahasan fikihnya. Baik, fa'ataituhu birawka, maka aku pun ambil tinja tersebut dengan dua ketul batu tu dan aku bawakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terdapat satu isyarat yang halus tentang bagaimana sikap Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat umumnya apabila menerima perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW perintahkan ambil tiga ketul batu. Dia cuma dapat dua, betul tak? Dan biasanya kalau dia pergi jauh sikit, dia cari lagi, biasa dia akan dapatlah satu ketul batu lagi. Tapi tidak, dia tak mau pergi jauh-jauh untuk cari lagi batu yang ketiga, sebab nanti akan makan masa. Nabi SAW minta ni. Jadi dia jumpa rawsah tadi, dia ambil. Dan ini antara sikap ilmu masuk yang terpuji. Sebab apabila Nabi SAW perintah dia cepat-cepat nak apa? Nak tunaikan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Nabi SAW mengambil dua ketul batu tersebut dan Nabi SAW mencampakkan raukah tinja itu. Baik. Ada riwayat berhenti sampai di situ. Minta maaf, sambung lagi sikit. Dan Nabi SAW bersabda, "Hadza rijsun." Yakni batu, bukan tinja yang dibuang itu. Nabi SAW kata, ini adalah rijs. Dan rijs ada dalam Al-Quran. Dan rijsun banyak kali ditafsirkan oleh ulama sebagai najisun. Itu daripada sudut bahasa yang jijik, yang kotor, yang jelek. Au rijsun pun sebenarnya ada dalam Al-Quran. Kullama urkisu fiha. Siapa ingat ayat dia? Ya, di tentang orang-orang munafik, setiap kali dalam ditunjukkan kepada atau adanya fitnah, urkisu fiha, maknanya mereka kembali kepada fitnah tersebut. Dan itu antara makna riks. Riks maknanya out, yakni kembali. Macam mana boleh kembali? Dia makan, lepas tu keluar balik. Nah, itu sebab dinamakan rikson. Jadi hampir semakna dengan rijson. Ya, ini dia kutub. Dan ada riwayat berhenti sampai di sini. Kalau berhenti di sini, maknanya Nabi SAW pakai berapa ketul batu untuk istijmar? Dua lah. Dua saja. Tapi ada riwayat kita dapati bagaimana Ibn Hajar katakan, Akhraj al-Bukhari dan Imam Ahmad dan Daruqutni menambah dalam riwayat mereka lah. Ini biqairiha. Pergi cari dengan selain daripadanya. Maknanya suruh ambil lagi satu. Menggantikan tinja tadi. Jadi akhirnya Nabi SAW istijmar tetap dengan tiga ketul batu. Jadi tak ada masalah. Dan tambahan ini adalah tambahan yang saya. Di sini adalah hadis yang saya dikeluarkan oleh Bukhari. Tak payah kita nak keluarkan sanad dan sebagainya. Baik. Antara masail hadis ini, okay, kita baca dia terjemahan. Tak ada terjemahan, tak ada yang terjemahkan. Ada lagi tambahan sebenarnya tentang Ibn Mas'ud ya. Wa fadailuhu jammatun adidatun tufiya bil Madinah sanatnatin wa salatin. Dan fadilah Ibn Mas'ud yang berkaitkan hadis ini banyak berbagai. Dan beliau telah meninggal dunia di Madinah pada tahun 32. Dan beliau berumur lebih kurang 60 tahun. Baik, dia meriwayatkan hadis ini. Kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, Zada Ibn Khuzaimah annaha kanat rawfata himar. Ibn Khuzaimah juga telah meriwayatkan hadis ini dan beliau telah menambah bahawa tinja itu adalah tinja binatang apa? Binatang keledai, rawfata himar. Nah, waqala innaha riks, dan Rasulullah berkata bahawa ini adalah sesungguhnya ia riksun najis. Dan apa kita faham daripada kalimat innaha, sesungguhnya ia? Ini adalah lafaz ta'lil. Ta'lil maknanya menunjukkan sebab. Disebab Nabi SAW tak nak pakai tinja tersebut untuk istijmar kerana dia riksun ataupun rijsun, kerana dia kotor, kerana dia najis. Jadi boleh tak kita ambil hukum setiap benda yang najis tidak boleh dijadikan alat untuk bersuci? Jelas lah. Sebab apa hukum itu? Yaduru ma'a'illatihi. Hukum itu berkitar pada ataupun berpusing pada illahnya, wujud dan mu'adamah. Jadi kalau wujudnya illah itu hukumnya pun ada. Kalau tak ada illahnya, sebabnya tak adalah hukumnya. Itu jelas. Baik, waqala bikasri ra sukunil kaf, dan dalam kamus annahu rijs. Bahawa rijsun itu juga maknanya rijs. Nah. Akhadha biha hadha al-hadith Asy-Syafi'i wa Ahmad wa ashabul hadith. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ashabul Hadis telah berpegang dengan atau beramal dengan hadis ini. Fashtaratu alla tanqusal ahjar 'anil thalath, dan mereka mensyaratkan tidak boleh kurang batu itu daripada 3 getullah. Sebab hadis ini jelas 3, dia pergi minta 3. Kemudian bila cuma jumpa 2, Nabi SAW suruh cari lagi. Jadi maknanya 3 tu wajiblah, kalau sunat tak payah cari lagi. Ma'amra'atil inqah, tapi dengan syarat juga kita kena pelihara, kena pastikan bahawa dia bersih. Maknanya kalau dengan 3 tu dah bersih, kalau dengan 3 batu pun tak bersih, pakai lagi sampai bersih. Fayustahabul itam, dan disunatkan witir. Ini pendapat ulama-ulama tadi. Wa taqaddamat al-isharah ila dhalika wa la yajib al-itar li hadis Abi Dawud, dan telah disebutkan isyarat tentang hal demikian, dan tidak wajib ganjil itu, bilangan ganjil, kerana ada hadis Abu Dawud, wa man la fala haraj, siapa yang tidak maka tidak mengapa. Ingat tak hadis apa ni? Ni hadis siapa yang nak apa tu, bercelak mata, hendaklah dia lakukan dengan bilangan yang ganjil. Apa lagi? Apa lagi tu semua, dengan bilangan, kalau dia buat fakat ahsan, kalau dia tak buat maka tak ada dosanya. Antaranya juga adalah siapa yang beristijmar, hendaklah dengan bilangan yang ganjil. Siapa yang buat bagus, siapa yang tak buat tak mengapa. Tapi telah kita terangkan bahawa hadis itu sahih ke tidak. Hadis itu tidak sahih. Jadi Abu Daud tidak sahih. Jadi balik kepada asal, Nabi SAW perintahkan untuk bilangan ganjil, maka asalnya wajib bilangan ganjil. Tapi tak boleh satu, minimum mesti 3, sebab kita kena combine kat juga larangan kita istijmar kurang daripada 3. Dan ini pendapat yang tepat. Berkata Imam Al-Khattabi pula, beliau mencarahkan kitab Sunan Abu Dawud. Beliau ada nama kitab bernama Ma'alim Sunan. Beliau berkata, "Law kana al-qasdul inqa' faqat la khala ishtiratul 'adad 'anil fa'idah." Kalau Nabi SAW hanya inginkan bersih saja, minta batu tu setakat bersihkan saja tempat keluar najis itu, maka tidak perlulah mensyaratkan bilangannya. Tapi Nabi minta bilangan yang tertentu, tak ada faedah. Apabila Nabi SAW mensyaratkan bilangan secara lafaz, maka dan kita tahu bahawa yang dimaksudkan juga adalah membersihkan, dalla ala ijabil amrain, dan ini menunjukkan bahawa wajibnya dua-dua perkara tersebut. Perkara pertama adalah bersih, perkara yang kedua hendaklah dalam bilangan yang ganjil, 3 dan selebihnya. Jadi pendapat ini lebih kuat lagi. Sebab kalau setakat nak bersih dia tak perlu nak pakai 3. Berapa bilangan pun boleh. Baik, wa amma qawlu tahawi law kana thalathu syartan latalaba sallallahu alaihi wasallam thalithan. Adapun kata-kata Imam At-Tahawi, ini mazhab ulama mazhab Hanafi, kalaulah jumlah 3 itu syarat, maka tentu Nabi SAW akan minta yang ketiga, yang ini batu yang ketiga. Maka ini kenapa dia cakap gini? Sebab dia tak jumpa riwayat yang suruh ambil lagi satu biji batu lagi. Jadi jawabnya, annahu qad talaba sallallahu alaihi wasallam al-thalitha. Nabi SAW memang telah minta pun, iaitu dalam riwayat Ahmad dan Daruqutni, yang disebutkan di dalam kata-kata Musannif, yakni Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi kita dapati pentingnya takhrij ataupun melihat riwayat-riwayat satu-satunya hadis. Kalau ada tambahan, tambahannya sahih dan tidak bercanggah, maka wajib kita gunakan tambahan tersebut. Jadi ini menolak pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa bilangan ganjil itu hanya sunat sahaja. Dan hadis itu rijalnya thiqat, kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, ala annahu law lam tathbuti ziyadah hadhi fa jawabu ala tahawi annahu sallallahu alaihi wasallam iktafa bil amri al awwal fi talabi thalath. Taruhlah riwayat tambahan Nabi SAW minta batu yang ketiga itu tidak sahih, Nabi SAW telah minta pada pada awal awal perintahnya, iaitu minta 3 ketul batu. Nah, wa hina al-farrafa 'alima bi Mas'ud annahu lam yatim imtithaluhu al-amr hatta ya'ti bi thalitha. Apabila dia telah mencampakkan tinja tersebut, maka Ibn Mas'ud tahu bahawa dia tidak menyempurnakan perintah Nabi itu sampailah didatangkan dengan batu yang ketiga. Jadi ini jawapan terhadap mazhab Abu Hanifah yang yang mengatakan bahawa bilangan tiga itu hanya sunat saja. Nah. Baik. Kemudian ada lagi satu jawapan. Taruhlah Nabi SAW atau tak ada riwayat atau riwayatnya tidak sahih, Nabi SAW perintahkan cari batu yang ketiga. Kemungkinan dua ketul batu tu, salah satu daripadanya dia ada cabang, dia ada dua side. Ataupun betul tak? Jadi satu tu dah pakai dan satu lagi boleh pakai dua kali. Sebab kita tidak syaratkan jumlah batunya. Yang penting adalah apa? Bilangan sapuannya. Jadi penting bilangan sapuan tu mesti tiga, mesti ganjil. Walaupun dia mungkin dengan seketul batu yang ada berapa? Tiga, besar sikit dia ada tiga apa? Dia ada tiga surface. Jadi kalau boleh tempat pegang pun semua ada sebenarnya, satu pun boleh. Yang syaratnya adalah tiga kali sapuan. Dan syarat lagi kedua adalah hendaklah dengan sapuan-sapuan tadi bersih najis tersebut. Nak tahu kenapa mereka jawab pendapat ini, pendapat Abu Hanifah yang kata sunat saja? Sebab apa? Mereka kuat nak berpegang kepada lapas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut tiga. Jadi takkan awak kata tak perlu tiga. Jadi asalnya perlu tiga. Dan ada karinah-karinah Nabi SAW campakkan dan mintakan lagi satu batu tu, menunjukkan bahawa ni semua bukan sunat saja tapi wajib. Selain daripada itu, tentang riwayat daripada Muhammad ada 6 ketul batu, semuanya tak berpetik. Ini diandaikan kalau qada hajat tu, setiap kali qada hajat yang besar keluar yang kecil sekali. Ha, tu dia. Jadi kalau keluar besar keluar kecil, 3 untuk yang kecil, 3 untuk yang besar, tak tak? Jadi 3 batu tak cukup, mesti dah berapa? 3 campur 3 mesti 6. Tapi Nabi minta dalam semua riwayat 3 ketul saja. Macam mana ni problem juga. Sebab tu ada pula riwayat daripada Imam Ahmad 6 ketul batu. Jadi riwayat ni tidak ditakik oleh siapa-siapa, jadi saya pun tak nak sebutkan. Asalnya apa ni, Nabi minta 3, Nabi pakai 3. Dan kita boleh kasih kemungkinan lagi, kalau digunakan untuk apa ni, buang air kecil juga, maka kalau batu tu ada lebih daripada apa ni, satu surface, maka dia boleh pakai walaupun 3 ketul batu untuk kedua-duanya sekali. Dan terdapat hadis dengan lafaz lain, man atal ghaid, siapa yang datangi tempat qada hajat, seperti hadis Aisyah, idza zahaba ahadukum ila al-ghaid falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu. Maka hendaklah dia beristinja dengan 3 ketul batu, maka sesungguhnya yang demikian itu cukup untuknya ataupun sah untuknya. Jadi ini lagi satu dalil bahawa kurang daripada 3 tidak sah. Dan yang kedua, pakai batu saja dah cukup ke, mesti batu dengan air? Dan air, jawabnya pakai batu saja dah cukup. Nah, hadis diriwayatkan Ahmad dan Nasa'i dan Abu Daud dan Ad-Darqutni, dan Ad-Darqutni berkata isnadnya hasan sahih. Sedangkan al-ghaid itu bila dilepaskan lafaznya, zahirnya adalah yang keluar daripada dubur. Adapun yang keluar daripada kubul biasanya bersamaan dengannya. Jadi keluar dua-dua sekali, tapi Nabi SAW syaratkan 3 ketul batu sahaja. Dan di dalam hadis Huzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil istitabah fa qala bi thalathati ahjarin laisa fiha raji'. Nabi SAW ditanya tentang beristinja, Nabi jawab dengan tiga ketul batu dan tidak ada di antaranya yang daripada tinja. Raji', ketul tinja lah daripada binatang. Jadi sekali Nabi SAW hanya syaratkan tiga saja. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Saya rasa nota kakinya kata sahih kan? Nah. Wasu'alu 'am, dan pertanyaan itu umum untuk kedua-dua jalan keluar sekali. Lil makhrajaini ma'an, itu untuk pada yang besar dan juga yang kecil. Au ahaduhuma wal mahalu mahal bayan, dia umum ataupun salah satu daripadanya, dan keadaan itu, tempat itu adalah tempat untuk menerangkan. Tapi Nabi tak tanya ini cuma keluar air besar saja ataupun keluar air kecil sekali. Nabi tak kata tiga saja. Wa hadithu Salman, dan terdapat pula hadis Salman yang kita dah baca sebelum ni, Salman Al-Farisi, dengan lafaz umirna alla naktafi biduni thalathati ahjar, kami diperintahkan untuk beristinja dengan tidak kurang daripada tiga ketul batu. Dan ini juga mutlak untuk najis yang keluar daripada dua-duanya sekali. Jadi sekarang masalahnya apa dia? Kalau keluar dua-dua sekali, kobol dan dobol, berapa ketul batu nak kena pakai? Kalau daripada dobol saja, tiga dah cukup. Kalau daripada kobol saja, tiga pun dah cukup. Sekarang kalau dua-dua sekali keluar, biasanya dua-dua sekali keluar, tiga cukup ke tidak? Itu pun masalahnya. Tapi ada yang mengatakan mesti enam, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, mengikut riwayatnya. Wa man ishtarata sitta, siapa yang mensyaratkan 6 ketul batu, maka kerana hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Tapi kata Imam Sanani apa? Wala adri ma sihhatuhu fayubhathu anhu, tapi aku tak tahu apakah kesahihannya, maka hendaklah dibahaskannya. Ketika dia syaratkan hadis ni, dia belum lagi cek lagi. Saya pun tak sempat nak cek. Nah, summa tatabba'tu al-ahadith al-warida, kemudian aku pun mengikuti hadis-hadis yang diriwayatkan dalam perintah dengan berqada hajat ataupun beristinja dengan tiga ketul batu dan larangan daripada kurang daripadanya. Fa idza hiya kulluha fi kharij ad-dubur, maka aku dapati semuanya berkaitan dengan yang keluar daripada dubur sahaja. Semua riwayat-riwayatnya zahirnya adalah daripada dubur sahaja. Baik, fa innaha bil lafdz nahyi 'anil istinja bi aqalla min thalathati ahjar wa bil lafdz istijmar, kerana dia semua dengan lafaz larangan daripada istinja dengan kurang daripada tiga ketul batu dengan lafaz istijmar. Idza istajmara ahadukum falyastajmir thalathan, apabila seorang daripada kamu beristijmar gunakan batu, gunakanlah tiga ketul batu. Wa bil lafdz tamassuh, dan juga dengan lafaz tamassuh yang menyapu. Nah, Nabi SAW an yatamassaha bi azam, Nabi SAW melarang kita menyapu dengan tulang. Jadi jika engkau tahu bahawa tentang hal ini, maka istinja mengikut lughah adalah menghilangkan najis an-najwa wa huwal ghaib, iaitu daripada qada hadas besar. Jadi Imam Sanani walaupun dia tak jumpa ataupun dia belum pastikan kesahihan hadis Imam Ahmad yang syaratkan 6 ketul batu, bila dia periksa semua riwayat-riwayat tentang 3 ketul batu ni, dia dapati semuanya berkaitan dengan kubul ke dubur, dengan dubur, dengan qada ada apa ni, untuk ajat besar saja. Dan dalilnya adalah daripada sudut bahasa. Nah, jadi pendapat yang betul di sini adalah pendapat Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala. Kalau kita keluarkan dua-duanya sekali, kita nak istijmar, kita mesti gunakan 6 kali sapuan ataupun lebih. 3 kali untuk kobol, 3 kali untuk dobol. Yang kalau dah bersih dengan bilangan tersebut, tak cukup dengan 3 kali sahaja. Sebab itu tempat lain dan ini tempat tempat lain. Wallahu a'lam. Nampaknya dah sampai waktu isyak, kita kena sambung lagi. Kita sambung kepada isyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini tentang celak, saya terfikir nak jawab dulu ke ataupun nak ambil hadis lagi satu. Kita ada dua hadis sebenarnya nak cuba habiskan pada malam ini. Tapi sementara menunggu yang lain datang, bolehlah kita jawab sekejap tentang hukum memakai celak untuk wanita. Jadi celak untuk wanita, kenapa diorang nak pakai? Pasal mata diorang tak cukup terang, jadi diorang pakai celak. Jawabnya apa? Tak, diorang pakai celak mesti untuk lain sebab. Untuk apa? Untuk perhiasan az-zina. Ada khilaf tak di kalangan manusia bahawa celak itu perhiasan untuk mata? Tak ada khilaf kalangan manusia, saya tak cakap pasal ulama. Adapun ulama tidak ada khilaf bahawa az-zina ataupun al-iktihal min az-zina, iaitu bercelak mata itu termasuk daripada perhiasan. Setakat ini jelas bahawa celak itu perhiasan. Begitu juga seperti cincin itu perhiasan, gelang tangan perhiasan, gelang kaki perhiasan, rantai leher perhiasan, anting-anting perhiasan dan banyak lagi perhiasan. Dan mereka sepakat bahawa celak mata itu perhiasan. Oleh kerana itu, bila mereka baca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur, iaitu wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, janganlah wanita-wanita itu menunjukkan, menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, kecuali yang zahir daripadanya. Jadi adakah celak mata termasuk zina? Jawabnya ya. Jadi tak boleh ditunjukkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengecualikan apa dia? Ma zahara minha, yang zahir daripadanya. Adakah celak mata ini satu perhiasan yang zahir yang boleh kita tunjukkan, ataupun dia perhiasan yang tidak zahir yang mesti juga kita tutup, tak boleh nampakkan? Oleh kerana itu, daripada sudut akademiknya terdapat khilaf di kalangan ulama, daripada ulama salaf lagi. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kita akan jumpa perbezaan pendapat tersebut. Antaranya kitab Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabarinya dengan sanad-sanadnya, ada menyebutkan bahawa ada riwayat daripada Anas bin Malik, daripada Atha, daripada Ikrimah. Jadi contohnya Anas bin Malik berkata apa? Ma zahara minha itu yang jelas daripadanya adalah al-kuhul wal khatam, iaitu celak mata dan cincin. Cincin tangan lah dengan cincin kaki ya. Nah, kemudian daripada Atha, az-zina zahira al-khidab wal-kuhul. Daripada Ikrimah, perhiasan yang zahir itu adalah inai dan celak. Nah, dan berkata Ikrimah pula, zinah zahirah itu adalah pakaiannya, celaknya dan inainya. Inai maknanya kat mana? Bukan kat kepala lah. Takkan ada kat kepalanya. Inai apa? Inai tangan ke lengan, tapak tangan ataupun atas tangan, itu je. Naam. Dan Qatadah berkata dia adalah al-kuhul wasiwarani wal-khatam, iaitu celak mata dan dua gelang tangan dan cincin jari. Nah, baik, dan ada riwayat pula daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam yang wafat tahun 182 Hijrah. Ia adalah al-kuhul wal khidab wal khatam kadza kanu yaquluna wa hadza yarahu an-nas. Ia adalah celak dan inai dan begitu juga cincin, dan itulah yang mereka selalu katakan, dan itulah yang yang orang ramai lihat. Ini dalam Ibnu Jarir. Baik, jadi ini pendapat pertama. Jadi apakah dalil mereka? Tak ada dalil lah. Kecuali apa? Tafsiran mereka terhadap apakah perhiasan yang zahir daripada wanita tersebut. Baik, sebab tu semuanya tak ada seorang daripada mereka sahabat kecuali Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi kita dapati bahawa kalau nak bandingkan Anas bin Malik dengan sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibn Abbas bin Mas'ud lebih hebat dalam tafsir. Dan mereka berpendapat sebaliknya. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata daripada Ibn Kathir, seperti pakaian selendangnya ar-rida itu boleh dilihatkan atau ditunjukkan oleh perempuan. Wasiyab yakni ala ma kana yata'atahu nisa al-arab, dan juga pakaian yang biasa dipakai orang perempuan Arab yang ada apa ni tutupnya, dan juga menampakkan pakaian yang luarnya begitu apa yang kelihatan daripada bahagian bawah pakaian. Jadi semua pakaian dia ada las kat bawah tu, buat kaki tu, kalau ternampak kat bawah tu, itu semua yang zahir daripadanya. Tentu sekali dah lepas apa tu, tutupkan buku lali, tapi kadang berjalan nampak kan, itu yang zahara minha, kata beliau. Yang itu fala haraja alaiha fihi, macam demikian tu tidak mengapa baginya. Lianna hadza la yumkinuha ikhfa'uhu, kerana demikian itu tak boleh, tidak dia mesti menampakkannya, dia tak boleh tutup, dia tak mungkin menutupinya. Wa naziruhu fi zayyin nisa, dan demikian juga pada pakaian wanita. Wa ma yadhharu min izariha, dan tentu dia kalau pakai pakaian, dia pakai kain, mesti nampak kainnya, tak nak tutup macam mana lagi. Tapi kalau tutup, tutup atas ni, tutup ni, tutup macam mana, selubung jadi boleh present mbak. Jadi apa? Tak boleh kita tutup. Jadi itulah yang dinamakan ma zahara minha. Kata siapa ni? Ibnu Mas'ud. Dan begitu juga Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri, dan begitu juga Ibnu Sirin dan Abu Al-Jauza dan Ibrahim An-Nakhai, ulama daripada Kufah. Nah, jadi ada pun yang tadi itu, tak ada satu pun daripada riwayat kita katakan berbanding dengan yang ini, dan sebahagian daripada riwayat apa ni yang membolehkannya itu adalah riwayat yang lemah. Dan masalah ini sebenarnya balik kepada apakah wajah dan dua tapak tangan wanita itu aurat ataupun tidak, sebab itu ada khilaf semuanya. Jadi mereka yang mengatakan wajah dan tangan itu bukan aurat, maknanya boleh dinampakkan, maknanya yang zahir pada tangan apa, cincin, bolehlah. Kemudian kalau mata ada celaknya, maka boleh juga. Jadi ini semua daripada sudut apa? Sudut makna saja. Bagi mereka katakan tak boleh melainkan yang zahir saja, maknanya yang zahir saja, lain semua tak boleh melainkan yang darurat seperti mata. Walau bagaimana dan tangan apa lagi ada tu? Inainya. Naam. Tetapi ada perbezaan antara perhiasan tangan dengan perhiasan muka. Sebab tak ada ulama kata boleh pakai apa tu? Makeup warna merah. Boleh pakai lipstick warna merah. Jadi sekarang pakai macam-macam warna. Betul ke tidak? Padahal tu adalah perhiasan muka juga, dan muka boleh dilihatkan. Jadi menunjukkan ada masalah juga dalam istidlal mereka, dan tidak ada dalil nas tentang hal ini. Jadi seharusnya, sebab tu kata ulama lain, pendapat Ibn Mas'ud lebih kuat, walaupun kalau mengikut pendapat yang membolehkan dinampakkan muka dan tangan. Adapun tangan dibolehkan, sebab ada hadisnya. Saya dah lihat dalam kitab Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, ada hadisnya Nabi SAW marah wanita itu, dia tak ada, tak diinai pada tangan je. Jadi kalau kat tangan dimaafkan, tak dengar. Adapun di muka, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, wa amma tahmirul wajhi wal khidabu bisawadi wa tatrifil asabi'i. Adapun memerahkan muka, zaman dahulu dong namakan merahkan muka. Naam. Ingatkan kita yang ada, diorang pun ada. Maaf. Nak pusan tahu dulu. Wal khidab bisawad, dan juga menginaikan dengan hitam, dan cantikkan jari-jari, cantik kuku dan sebagainya. Jika dia tidak mempunyai suami tak, dan tidak mempunyai tuan, maknanya dia bukan hamba, dan dia memakainya juga dengan tanpa, dan dia memakainya dengan tanpa tuannya, maka itu haram. Kalau diizinkan oleh tuannya atau oleh suaminya, baru dia dibenarkan ala sahih. Ala sahih daripada mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi maknanya mereka tak benarkan bagi orang yang bujang, yang wanita yang bujang, untuk memakai perhiasan. Kalau yang dah berkahwin, kita nak cakap salam babdi lah, kena minta izin suami. Maknanya dekat dalam, depan suami juga. Adapun di luar, tentu sekali tak boleh. Kalau dah kena minta izin kat rumah, maknanya kat luar lagilah tak dibolehkan. Macam mana? Nah, kemudian ini adalah fatwa ramai ulama atas Syekh Al-Albani rahimahullah yang membolehkan menampakkan wajah dan tangan, bila mengatakan tak boleh menampakkan mata yang bercelak. Dan mereka yang suruh tutup muka pun, kata yang wanita yang pakai niqab pun tak boleh pakai celak. Jadi sebab apa? Sebab maksud daripada larangan ini apa dia? Adalah perhiasan yang menimbulkan apa tu? Tarikan kepada lelaki. Dan perhiasan yang paling kita katakan fatal, paling parah sekali adalah apa? Di muka berbandingkan dengan tempat lain, dan perhiasan mata lebih-lebih lagi. Nah, jadi kalau orang tanya, itulah jawapannya. Tapi kalau dia nak pakai dekat rumah untuk suami dan sebagainya, itu tidak ada pasal. Itu untuk mahramnya, tidak mengapa. Wallahu'alam. Balik kepada hadis. Hadis yang berikutnya adalah hadis Abu Hurairah, hadis 93. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi'azmin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhiran, rawahu Dharqutni wa sahahahu. Maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada beristinja dengan tulang atau dengan tinja, dengan rauf. Dan beliau telah bersabda, sesungguhnya keduanya itu tidak membersihkan. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, dan beliau telah mensahihkannya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala, dan cara jelas beliau telah mengatakan perawinya semuanya dipercayai, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Baik, tentang kesahihan hadis ini tidak ada masalah. Jadi kita lihat fiqh ataupun kefahaman daripada hadis ini. Hadis ini satu lagi hadis berkenaan dengan adab qada hajat. Dan hadis ini dalam bentuk hikayat, bukan dengan lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, naha atau inna Rasulullah SAW naha, Nabi SAW telah melarang. Jadi tak sebutkan lafaz larangan Nabi SAW macam mana. Dan ini adalah riwayat sahabi, sahabat, dan mereka faham apakah yang dimaksudkan oleh sabda lafaz Nabi SAW untuk larangan ke ataupun untuk lainnya. Maka di kata-kata mereka, riwayat mereka dengan makna ini adalah hujjah. Kemudian Nabi SAW melarang daripada beristinja dengan azam, yakni dengan tulang dan tinja. Jadi ini dua perkara yang tak boleh kita pakai untuk beristinja. Dan kita dah tahu ke mana istinja tadi. Imam As-San'ani rahimahullah panjang lebar telah bawakan dalil-dalil daripada sudut bahasa bahawa istinja itu asalnya adalah menghilangkan najis, an-naju. Naju maknanya daripada dubur, bukan daripada kubur, kata beliau. Nah, sebab tu beliau mentarjihkan bahawa yang tiga kali tu, tiga kali atau tiga bilangan batu tiga tu adalah untuk najis daripada kubur. Jadi maknanya kalau untuk kubur kena tambah lagi 3. Jadi ini satu dalil yang kuat. Tapi insya-Allah tahun minggu depan kita akan kalau dapatkan hadis daripada Imam Ahmad yang Nabi SAW perintahkan gunakan 6 biji batu tu, insya-Allah tu lebih baik lagi. Tapi kalau tak ada hadis tersebut tu pun dari sudut makna kata-kata Imam As-San'ani ni lebih kuat. Baik, balik kepada hadis Abu Hurairah ni, Nabi SAW melarang. Jadi asal larangan apa dia? Asal larangan haram. Dan larangan ni ada berapa macam? Ada 2. Satu haram, satu lagi kurang daripadanya, iaitu makruh. Dua-duanya larangan. Kita kena sentiasa ingat perkara ini. Tapi asal larangan adalah haram. Bila larangan itu jadi makruh? Bila ada qarinah as-sarifah. Ini satu tanda, satu dalil yang memalingkannya daripada haram kepada makruh. Kadang-kadang di dalam nafsul hadis, dalam hadis yang sama, kadang-kadang di dalam nas yang lain, kadang-kadang dengan makna lain. Itu melihat kepada dalil yang mengeluarkannya daripada haram kepada makruh ni, dia ada berbeza-beza tingkatan kekuatannya. Jadi kalau tidak cukup kuat, asalnya mesti haram. Kalau kita waspada ataupun kita was-was, larangan ini haram ke makruh, asal dia haram ke makruh? Haram. Sampai kita ada dalil bahawa dia makruh. Kemudian telah kita terangkan dalam bab adab, terdapat khilaf ulama, adakah larangan itu asalnya untuk haram ataupun makruh? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sama juga macam yang lain-lain, dia adalah untuk haram. Ada yang mengatakan bila bab adab, dia kira makruh sampai ada dalil menunjukkan dia haram. Baik. An yastanja bi azm. Nabi SAW melarang daripada seorang itu beristinja dengan tulang. Baik, tulang ini umum, nakirah. Tulang ni macam-macam tulang, betul tak? Tapi kita tak nak cakap lah tulang ayam ke, tetakinya tulang ke, tulang ikan ke, tulang sotong ke, ataupun tulang kambing, tulang beruang dan sebagainya. Tapi kita boleh kategorikan kepada 2 jenis tulang. Awak kalau nak, awak nak kategorikan tulang apa awak nak kategorikan? Tulang apa? Ha? Tulang manusia dengan haiwan kan tenang eh? Tulang manusia dan haiwan. Kemudian kalau haiwan pula, yang halal dimakan dagingnya, yang haram dimakan dagingnya. So ini bab ibadat. Baik, kita ambil satu dulu. Apa hukum, adakah larangan ini umum kepada tulang manusia? Jawabnya ya. Apa dalilnya selain daripada hadis ini? Kita ada hadis lain. Nabi SAW kata kasru azmil mayti atau mayyiti ka kasri hayyan atau ka kasri wa huwa hayy. Yakni memecahkan ataupun mematahkan tulang orang yang dah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, mayit maknanya orang, seperti mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Baik. Jadi kalau patah tulang ketika mati, yang ni dah patah tulang dah tak boleh, awak nak buat cebok, wah ni lagi teruk lah. Faham eh? Jadi lagilah haram. Seolah-olah awak ambil tulang dia hidup-hidup, awak cebok kan dengan tulang, tulang siku dia ke tulang apa dia, awak cebok kan, tak boleh kan? Tak boleh, haram. Baik. Kecuali darurat. Antara darurat yang disebutkan oleh ulama, kalau terdapat syak bahawa kematian orang ini ada disebabkan foul play, kata-kata kan, bukan foul bola eh, foul play maknanya ada jenayah di situ. Jadi tak mungkin kita dapat tahu siapakah penjenayahnya ataupun sebab kematiannya, melainkan dengan kita patah-patahkan tulangnya, kena potong-potong perut dia dan sebagainya. Sebab kalau daripada luar tak nampak, daripada dalam nampak ni kena ada racun ke, kena pukul kat situ ke dan sebagainya kan. Macam CSI diorang tahulah. Jadi itu apa? maka boleh tak kita potong mayat? Jawabnya, boleh. Asalnya, tak boleh. Haram. Sebab hadis tadi. Hadis tadi berkata oleh Aisyah dalam Sunan Ibn Majah. Hadis yang sahih. Tapi oleh kerana keperluannya untuk orang lain. Sebab jenayah, penjenayah ni kalau terlepas, dia akan dibatkan jenayah lain. Kalau dia tak terlepas pun, hak orang ini, perlu kita apa ni, kita tunaikan. Ataupun keluarga si mati itu. Jadi, maka ulama' membolehkannya, apa yang namakan itu? Autopsi. Autopsi. Postmortem, autopsi. Yang potong-potong ni semuanya lah. Nah. Ya, ini secara umumnya sesuatu yang apa ni yang amat diperlukan kerana darurat. Jadi oleh kerana itu tidak wajarlah kita hinakan tulang manusia sama ada di Islam ataupun dia bukan Islam. Dan kita buatkan dia untuk istinja. Okey. Baik, tulang jenis kedua lah tulang haiwan. Adakah masuk dalam umum ini? Saya rasa inilah yang asalnya. Tulang yang selalu kita jumpa kat padang pasir dan sebagainya, tulang manusia ke tulang haiwan? Tulang haiwan, tulang haiwan okey, tulang manusia orang nampak dah seram dah. Ada singa kat mana entah juga Jadi tulang haiwan sama ada boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Kalau tidak boleh dimakan, maknanya najis lah. Dan tentu kalau dagingnya najis, semuanya najis. Baik, ada pun kalau tulang yang boleh dimakan, dagingnya, seperti ayam, tulang lembu, kambing dan sebagainya, asalnya dia suci. Betul ke tidak? Asalnya dia suci. Tetapi dilarang dalam hadis ini. Dan terdapat riwayat lain yang disebutkan di dalam syarah bahawa tulang binatang ini adalah makanan untuk saudara kita daripada jin. Mereka makan tulang. Boleh tak kita kotorkan makanan orang, orang ni jin lah, dengan kita cebukkan dengannya? Maka jawabnya apa? Tak boleh. Nabi SAW larang. Jadi umum semua tulang tidak dibenarkan kita gunakannya. Baik. Di sini tak disebutkan pasal najis ataupun tidak najis. Au rautin. Jadi perkara kedua yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah raut. Sama juga macam tadi, dia adalah tinja binatang yang ber apa tu? Huf. Kuku, kalau kita nak cakap bukan kuku, apa tu? Apa dia panggil? Huf. Tak tahu eh? Ada terjemah? Macam kuda kan ada huf. Ha? Bahasa Melayu tak? Yalah, yang penting itulah, ada kaki yang ada keras punya tu dari jalan. Ha. Okey. Tapak. Manusia pun tapak. Ayam pun tapak. Tapak keras. Tapak keras, okey. Jadi kalau binatang yang bertapak itu dia buang air besar, awak jumpa benda tu dah keras, awak boleh tak pakai untuk istinja? Jawabnya tidak boleh. Jadi ini salah satu daripada tafsiran rauf umum semua. Termasuk lembu, termasuk apa yang boleh dimakan dagingnya. Dan termasuk himar, iaitu keledai. Adapun kalau dia adalah tinja daripada keledai, kita tahu bahawa keledai ni ada dua jenis. Satu yang diharamkan kita makan dagingnya, iaitu keledai peliharaan ataupun keledai kampung. Satu lagi adalah keledai yang halal dimakan dagingnya atau keledai yang liar. Baik, kita dah baca hadis Anas kemarin. Jadi ini menunjukkan bahawa, dan Nabi SAW telah terangkan, inna harijsun, iaitu keledai itu najis, keledai peliharaan itu najis. Nabi SAW sabdakan itu dalam peperangan Khaybar. Dan dalam riwayat lain, Nabi SAW suruh apa ni, orang tengah masak keledai kat dalam periuk di Khaybar, tempat orang Yahudi. Nabi SAW perintahkan untuk terbalikkan periuk tersebut. Dan ini tidak ada makna lain kecuali bahawa dia adalah najis. Jadi oleh kerana itu, najis kepada binatang yang najis, lagilah najis. Boleh? Jadi kata ulama, sebab kita tak boleh, kalau mengikut tafsiran ini, tak boleh menggunakan tinja ini adalah kerana dia adalah daripada keledai dan dia adalah najis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan innahuma la yutahhirani, sesungguhnya keduanya itu tidak membersihkan, tidak mensucikan. Adakah sebab ia tidak mensucikan kerana tulang dan tinja itu dua-duanya tidak bersih, yakni najis? Kalau kita katakan tulang ada, ada tiga macam lah tadi. Tulang manusia najis ke suci? Suci. Jadi nak, jadi tak masuk ke dalam ni. Kemudian haiwan yang halal dimakan tulangnya suci. Dan haiwan yang haram dimakan pun yang haram dimakan saja, kalau boleh yang apa ni, yang yang kita boleh keluarkan daripada daripada hadis ini. Sedangkan apa lafaz hadis ini umum untuk semua tulang. Jadi ini menunjukkan bahawa tulang itu tidak diharamkan kita gunakan untuk untuk istinja, bukan kerana dia tidak suci, tetapi kerana dia tidak mensucikan. Itu dia, itu perbezaan dia. Kenapa dia tidak mensucikan? Adakah makna dalam illah ini, sebab ini dia tidak mensucikan? Sebagian ulama mengatakan tak tahu. Dia tak boleh mensucikan sebab dia tulang dah, habis cerita. Tapi sebagian ulama mengatakan dia tidak boleh mensucikan sebab tulang itu biasanya apa? Licin. Macam kaca, macam plastik ni. Dan sesuatu yang licin, kalau kita nak sapu najis, dia tidak akan melekat. Bahkan dia akan pergi kat tempat, merebak kat tempat lain. Berbeza dengan kita pakai batu yang kasap, yang boleh apa ni kata orang tu melekatkan dia punya, dia punya najis ataupun tisu dan sebagainya. Masyarakatnya tisu tu mesti cukup tebal lah. Kalau tak tebal, tangan kita pula yang kena, yang kena najis. Jadi maknanya kalau kita pakai, dia akan apa tu, dia akan menghilangkan. Tapi kalau kita pakai tulang, dia tidak akan menghilangkan sebab dia amlas. Amlas maknanya dia licin. Oleh kerana itu mereka mengatakan dilarang menggunakan tulang di ataskan sebab ini. Baik. Tapi kita ada lagi satu sebab kenapa dia tak boleh dipakai. Ada hadis lain dalam kitab ada sebut. Dalam kitab ada ada tambahan daripada Bukhari, dan dia menambah Abu Hurairah berkata kepadanya selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai qada hajatnya, qala lahu Abu Hurairah talamma faragha ma balul azmi warrawf, apa halnya dengan tulang dan tinja ini, kenapa tak boleh pakai untuk istinja? Qal hiya min ta'amil jinni. Nabi sallallahu jawab, ia adalah daripada makanan jin. Jadi tulang dan tinja itu adalah makanan jin. Tapi tulang maksud dekat sini adalah makanan untuk jin tu sendiri. Tapi tinja tu untuk binatang jin. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi secara panjang mutawwalan. Dan terdapat riwayatnya ada dekat dalam kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, atani wafdu nasibin fasaluni zada fada'utu Allah lahum alla yamurru bi rawfah wala azmin illa wajadu alaihi ta'ama. Telah datang kepadaku rombongan nasibin, yakni yakni bangsa jin, dan mereka bertanya kepada aku atau minta kepada aku bekalan makanan mereka. Maka aku telah berdoa kepada Allah untuk mereka bahawa mereka tidak melalui menjumpai tinja ataupun tulang, melainkan mereka dapati padanya makanan. Dan dalam satu riwayat lagi kita baca hadisnya. Hadis Ibnu Mas'ud, tengok di bawah sedikit tu, wa ma yughni anhum dhalika ya Rasulullah, apa faedahnya mereka makan tulang itu wahai Rasulullah? Kau boleh kenyang makan tulang aja kan, jin pula tu. Kalau orang makan tulang tak kenyang, jin pula nak makan tulang. Jadi jawab Rasulullah SAW apa? Innahum la yajiduna azma, illa wajadu alaihi lahmahu alladhi kana alaihi yawma ukhidha. Mereka tak akan jumpa tulang melainkan mereka dapati atasnya ada daging sebagaimana hari dia diambil, iaitu dia disembelih. Wala wajadu rautan illa wajadu fihi habbahu alladhi kana yawma ukhidha. Dan mereka tak mendapati tinja binatang itu melainkan mereka dapati padanya habbahu, yakni bijiannya. Dia makan rumput ke makan apa ke? Nah, sebagaimana hari yang dia dimakan. Jadi macam makan rumput, makan tinja, binatang makan macam rumput, makan tulang macam dia makan daging. Diriwayatkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim dalam Dalail dan lain-lain lagi. Nah, jadi ada dua sebab dilarang menggunakan tulang untuk istinja. Yang pertama, dia tidak boleh mensucikan. Sebagian mereka mengatakan, okay lagi eh, sebabnya adalah tak boleh mensucikan kerana dia memang tulang. Yang kedua, dia adalah licin. Kalau inilah ilahnya, dia licin, maknanya kita boleh ke tak boleh kiaskan semua benda yang licin macam tulang. Bagi kita katakan kaca dan lain-lain lagi tu tak boleh juga kita gunakan untuk istijmar. Jadi bolehlah kias. Sebab tu ramai ulama yang mengkiaskan hal yang demikian. Dalil jelas tak ada, tapi semua pakai daripada dalil istimbab dan kias. Baik, kemudian sebab kedua dilarang gunakan tulang adalah kerana dia makanan. Walaupun dia makanan untuk jin, tapi dia tetap makanan dan wajib kita menghormati makanan. Sebab kita katakan kemarin, kalau makanan jin wajib kita hormati, jangan jadikan bahan untuk kita istinja, apalagi makanan manusia. Jadi buat tomato ke nak buat istinja, ataupun apa lada nak buat istinja, lagi baguslah. Panas saja dan sebagainya. Lagi-lagilah tak dibolehkan. Dalilnya kias. Kalau awak tak nak kias, awak pakailah lada, pakailah apa benda awak nak pakai, makanan, roti prata dan sebagainya. Roti prata pun roti prata tisu sekarang. Jadi patutnya pakai kias ke tidak? Patutnya pakai kias. Penting kias. Dan ni masalah apa? Ibadat ke muamalat ke jinayat? Ibadat ni. Istinja buat apa? Buat ibadat. Sebab tak ada orang kata dalam ibadat tak boleh kias. Saya katakan bukan dalam ibadat tak boleh kias. Dalam perkara yang ta'abudi tak boleh kias. Yang ni yang tak zahir maknanya tak boleh kita kias. Nah. Baik, itu dah selesai. Yang kedua adalah rauf, iaitu tinja. Kenapa tak boleh gunakan tinja untuk istijmar? Nabi SAW dah terangkan illa de innahuma la yutahhiran. Sesungguhnya ia tidak mensucikan. Tapi adakah dia tidak suci? Kita cek hadis belakang. Nabi SAW kata, ya, inna rijasun aw riksun. Betul tak? Sesungguhnya ia najis. Jadi untuk rauh ni, tinja ni, dia ada dua juga sebab kenapa tak boleh. Tiga sebab lah. Betul tak? Tiga sebab kenapa tak boleh digunakan untuk istinja. Apa sebab dia, siapa tahu? Satu, najis hadis tadi. Kedua apa? Dia tidak mensucikan. Dua. Yang ketiga apa? Dia makanan haiwan jin. Dia makanan haiwan jin. Ada tiga sebab tak boleh digunakan. Baik, ada pun tentang sebab pertama, kerana dia adalah najis. Ini tidak disepakati oleh ulama. Sebab kita ada masalah lain. Apakah hukum tinja binatang yang halal dimakan dagingnya? Adakah dia najis ataupun tidak? Tai ayam, itik unta, burung, lembu kambing dan sebagainya, najis ataupun tidak? Jumhur ulama mengatakan dia tidak najis. Di kalangan mazhab yang empat, Imam Syafi'i mengatakan bahawa ia najis. Nampak? Jumhur kata tidak najis. Sebab dia halal dimakan daging. Dan dalilnya banyak sekali. Dalilnya banyak. Kita tengok kat Mekah, dari dulu sampai sekarang, ada burung apa? Macam burung. Ada burung merpati. Tak nak cakap burung gagak, burung gagak tak boleh dimakan. Merpati banyak. Dia mesti buang, betul tak? Tak kepala kat tempat tempat sujud awak dan sebagainya. Tempat tawaf dan seterusnya. Ada tak disuruh cuci dulu? Jawabnya, tidak. Tunjukkan dia, suci. Baik, taruhlah. Burung kita tak boleh kawal. Jadi darurat. Baik, Nabi SAW dalam haji wada'nya, dia datang buat tawaf keliling Kaabah. Dia dalam masjid ke tidak? Dalam masjid. Naik unta. Unta tu bersih macam mana pun, dia mesti ada juga time dia nak apa? Tak tahu ni tawaf dia nak apa? Buang air. Mana ada time nak? Mana dia tahu ni masjid tak boleh buang air ke tak? Orang tawaf kat situ, pijak, lepak, lepuk. Betul tak? Orang sujud dekat situ dan sebagainya. Kalau unta najis, unta pinja unta tu najis, tentu Nabi SAW tak buat demikian. Dan Nabi bukan seorang yang buat, ada orang lain yang buat. Macam mana? Jadi ini dalil bahawa tidak najis. Dan Nabi SAW bila ditanya boleh tak aku solat dalam kandang kambing, Nabi SAW jawab apa? Solat, boleh. Nah, dan Nabi SAW telah perintahkan Al-Uraniyun, orang-orang daripada kabilah Urani yang sakit bila datang Madinah, Nabi SAW suruh minum susu unta campur sikit dengan apa? Dengan kencing unta. Dan mereka minum, mereka pun baik. Kalau najis mana boleh buat ubat? Nah, jadi banyaklah di antara dalil-dalilnya. Ada pun mazhab Syafi'i, mereka menggunakan apa? Qiyas. Kalau najis, semua najis itu, semua lebihan manusia ataupun binatang, tak maaf, semuanya dah najis. Nah. Baik, kalau ini permasalahan atau inilah pendapat yang rajih, tinja binatang yang halal dimakan tidak najis, kenapa tak boleh dia mensucikan? Kenapa dia tidak boleh mensucikan? Najis, kira najis bukan asalnya makanan yang didatang untuk terangkan oleh jin. Makanan haiwan jin. Dia adalah makanan untuk haiwan, haiwan jin. Itu kita belum sentuh lagi, tak nak sentuh. Kita letaklah sekarang dia adalah tak boleh dia mensucikan. Kemudian kita katakan lagi satu sebab apa dia? Dalam hadis tadi tu, tadi kita belum selesai, bahawa dia najis. Nabi SAW kata dia najis. Lepas tu Nabi campak kan, Nabi kata dia najis. Nabi minta batu lagi satu. Kemudian kita bahas pula, kita dapati bahawa tinja binatang rausa ni ada dua jenis. Satu daripada keledai, satu lagi daripada apa? Daripada binatang biasa. Selain daripada keledai. Kalau keledai kelah najis, tapi selain daripada itu najis juga. Kita dah kata dia tak najis. Tapi kenapa Nabi kata dia najis? Dan ikut kaedah ataupun kita punya tahqiq, dia suci. Jadi sepatutnya boleh kita pakai macam kita pakai batu. Ni tak mau pakai apa ni, dia makanan binatang jin pula. Maka kata ulama macam inilah jawab dia. Rijason dalam hadis tadi, hadis Ibn Mas'ud tadi, dia mengandungi dua makna. Asal makna je dia najis, kotor, jijik. Tapi najis ni ada dua makna juga. Yang pertama, dia najis daripada sudut hakiki, maknanya betul-betul kotor, hissi. Dan lagi satu, dia adalah najis daripada sudut hakiki dan juga daripada sudut apa? Syar'i. Di mana najis yang wajib kita cuci macam air kencing dan sebagainya. Ada dua kemungkinan dekat situ. kalau kita katakan ini adalah tai kambing contohnya, kita nak buat istinja, kita katakan tak boleh, dia najis. Eh tak, dia tak najis, dia suci kan? Kita katakan, ya dia suci daripada sudut hukum, tapi dia najis kotor daripada sudut apa? Sudut bahasa dan daripada sudut semua orang tahu dia mustadzar, yang ni satu yang orang jijik. Jadi kalau awak pakai juga, dia tidak mensucikan. Sebab apa? Ia akan membuatkan tempat awak punya apa ni keluar tu akan membuatkan dia terkena dengan sesuatu yang kotor, walaupun dia bukan daripada sudut syarak. Maksud saya begini, kalau dia tak kotor daripada sudut syarak hukum, dia kotor daripada sudut makna. Minta maaf, ataupun daripada sudut apa? Daripada sudut manusia lah. Dan itu juga dielakkan ataupun dinafikan oleh syarak. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Mudathir, wa thiyabaka fatahhir, dan hendaklah engkau bersihkan pakaianmu wahai Muhammad. Jadi suruh bersihkan sama ada daripada najis ataupun setakat kekotoran, bukan najis kahak ke apa benda ke, kekotoran semua kita kena bersihkan ikut umum ayat tersebut. Boleh? Nah, kalau kita nak tambah lagi satu dalil, kita pakai yang tadilah, dia adalah makanan untuk apa? Binatang daripada jin. Binatang ternakan jin. Okey, innahuma la yutahhiran. Persoalan yang berikutnya, kalau kedua ini tak boleh mensucikan, adakah maknanya selain daripada kedua ini boleh mensucikan? Jawabnya, tulang tak mensucikan, tinja tidak mensucikan, selain daripada dia mensucikan? Sepatutnya je keduanya tidak mensucikan, maknanya selain daripada keduanya mensucikan. Jadi mafhum mukhalafahnya, selain daripada kedua ni kita boleh pakai tak boleh pakai untuk istinja? Jawabnya boleh. Batu dah ada nas. Selain daripada batu, kayu, kertas, tisu paper dan sebagainya, lagi ada kertas yang tak ada ayat atau tak ada tulisan dan sebagainya, maka semuanya dibolehkan tanpa was-was. Tapi kita orang Melayu selalu ketawa-ketawakan sebagian kaum yang istinja pakai tisu, padahal itu satu perkara yang disyariatkan, bahkan dia termasuk sunnah. Nabi SAW pernah pakai. Siapa yang pakai betul-betul sunnah lalu pakai siwak, pakai serban sekali-sekali, kenapa? Itu dia pakai batu lah. Tak nak pakai batu? Komplitkan sebab awak sunnah. Jadi kita punya tarbiah yang buat kita apa ni, mentaliti kita berbeza. Padahal orang Arab zaman dulu, ulama' zaman dulu tak ada apa-apa tentang bab istijma. Kita yang anggap dia geli-geli-geli, akhirnya dia mereka jijikkan dia dan mereka ketawakan orang lain dengan tanpa hak. Asalnya tidak ada apa-apa. Yang kita geli-geli kan tu bila dia punya istinja tu tak apa? Tak mesti lah. Dia main selet sebarang aja. itu baru apa ni yang kita geli. Tapi kalau dia ikut adab-adabnya, bersih. Zahir ikut hadis tadi, Ibn Mas'ud, Nabi SAW pakai batu saja, tak pakai air lagi. Nampaknya tak sempat sebutkan hadis yang berikutnya. Ada apa-apa soalan? Baik, sedikit khilaf aja lah nak sebutkan tentang khilaf ulama. Adakah wajib menggunakan batu? Itu salah satu dalam masalah tadi. Wajib tak gunakan batu, tak boleh gunakan yang lain? Jadi dalam hal ini ada khilaf di kalangan jumhur. Jumhur mengatakan apa ni, boleh gunakan selain daripada batu. Cuma mereka tak benarkan gunakan yang tadi tu, tulang dan tinja. Betul tak? Tak kira tinja apa, keledai ke bukan keledai. Dan juga benda-benda yang licin seperti kaca, gelas dan sebagainya, mereka tak benarkan. Kias dengan tulang. Selain daripada itu semua boleh. Daun kalau licin pun tak boleh. Daun yang kering? Daun kering, kalau dia boleh macam batu lah punya efek, macam kertas lah. Daun dah kira kertas lah, boleh. Daun kering kira kertas. Ada pun ulama zahiri wajib, kata mereka wajib gunakan batu saja, lain tak boleh. Dalil mereka apa? Dari sebelum tadi Nabi sudah minta apa? Batu. Jadi pendapat lima. Masalah yang kedua, boleh tak gunakan tinja? Kita katakan tak boleh kan? Tapi tahu tak ada orang kata boleh. Iaitu mazhab Hanafi, Abu Hanifah kata boleh gunakan tinja tapi makruh. Agak-agak kenapa? Sebab larangan tadi tu hanya kepada makruh saja, bukan larangan wajib. Usul fiqh mereka lain sikit dalam bab ini. Tapi kita katakan kalau nak pakai, pakailah sekati lah eh. Tak payah nak gaduh-gaduh lah bab ni. Pada dia solat dia dan sebagainya, selesai. Itu tak nak cerita lah. Jadi dia kotor ke tidak? Kotor, walaupun bukan najis. Kalau bukan najis pun dia tetap kotor daripada sudut. Sudut mana? Kita punya rasa mana? Kotor. Satu perkara lagi. Selesai kita istijmar dengan batu, kan masih ada bekasnya lagi. Adakah dah suci tempat kemaluan tu ataupun masih kotor lagi? Masih najis lagi. Dah bersih? Ada dua pendapat ulama. Saya sebutkan je Pak Mimbar Faedah. Sebagian ulama Ambali atau beriwayat daripada Imam Ahmad mengatakan dia masih najis. Tetapi dibolehkan untuk solat. Sebab telah istijmar. Jadi maafkan najis itu dan boleh buat solat. Macam tayamum. Sebenarnya belum suci lagi. Tapi boleh untuk apa? Untuk solat. Dalil mereka adalah saintifik. Scientifically ada najis ke tidak kat situ? Confirm ada punya. Silap masih ada bau lagi, betul tak? Silap ada warna-warna dan sebagainya. Jadi sebab tu mereka kata apa? Mereka kata najis. Tapi dimaafkan. Syariat memaafkan. Tapi jumhur ulama mengatakan bahawa tempat itu sudah suci, tak ada najis lagi, dah suci. Okey. Sekali lagi saya nak ingatkan, ada perbezaan najis macam gitu di tempat keluarnya najis dengan di tempat lain. Sebab kalau awak pakai tisu, kalau tisu tu tipis kena jari, awak jangan ambil tisu lap jari. Dah tak boleh lagi. Istijmar ni pakai tisu pakai apa, hanya tempat apa? Tempat tuan najis saja. Kalau dia kena jari dah tak boleh. Sebab tu bahaya pakai tisu tipis-tipis. Patut make sure betul-betul tebal. Awak mesti cuci dengan air kalau dah kena tempat lain. Dia kena tempat lain dia kena apa? Dia kena cuci dengan air. Dimaafkan untuk tempat tuan najis saja. Wallahu a'lam. Hey, ada apa-apa soalan? Ya, kita tutup apa ni kelas ini. Minta sebaik kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.